بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Telah selesai dari kita pembahasan tentang al-fasahah. Sudah dijelaskan bahwasanya al-fasahah itu datang sebagai sifat dari al-kalimah, juga datang sebagai sifat dari al-kalam, dan juga datang sebagai sifat dari al-mutakallim. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-balaghah. Ya, al-balaghah. Adapun al-balaghah, maka ia datang sebagai sifat dari al-kalam dan juga datang sebagai sifat dari al-mutakallim. Al-balaghah tidak datang sebagai sifat dari al-kalimah. Wal-balaghatu fil lughati al-balaghah, secara bahasa adalah al-wusulu wal-intihau, sampai dan berakhir. Al-wusulu wal-intihau, yuqalu, dikatakan balagha fulanun muradah, si fulan telah sampai kepada tujuannya, kepada maksudnya. Yakni idza wasala ilaih, apabila ia telah sampai kepadanya. Juga dikatakan balagha ar-rakbu al-madinata, balagha ar-rakbu al-madinata, konvoi itu telah sampai ke Madinah. Yani idantaha ilaiha, apabila ia telah berakhir di Madinah. Ya, itu makna al-balaghah secara lughah, secara bahasa umum maknanya. Adapun makna al-balaghah secara istilah, maka ia lebih khusus. Disebutkan oleh al-musannif di sini maknanya adalah wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalami wal mutakallim, dan al-balaghah secara istilah datang dia sebagai wasf, sifat, lil kalami wal mutakallim, bagi al-kalam dan juga bagi al-mutakallim. Dikatakan hadza al-kalam balighun, kalam ini baligh. Hadhihi al-qasidah balighatun, qasidah ini balighah. Atau hadhihi ar-risalatu balighatun, al-kalam jumlah mufidah. Ya. Dan juga al-balaghah datang sebagai sifat dari si pembicara. Dikatakan hadza al-mutakallim balighun, si pembicara ini baligh. Ya. Fa balaghatul kalami, makna balaghatul kalam adalah mutabaqatuhu li muqtadil hal ma'a fasahatihi. Balaghatul kalam atau al-kalam al-baligh adalah kalam yang sesuai atau mencocoki keadaan yang menuntutnya. Kalam yang mencocoki keadaan atau kalam yang sesuai dengan keadaan, dengan situasi dan kondisi. Ma'a fasahati, disertai dengan kefasihan kalam tersebut. Dari definisi ini kita mengetahui bahwasanya kalam dikatakan baligh apabila terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, kalam yang diucapkan, yang diutarakan, yang ditulis sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan keadaan yang menuntut. Yang kedua, kalam tersebut adalah kalam yang fasih. Sudah lewat definisi dari kalam yang fasih, yaitu kalam yang selamat dari tanafur al-kalimat mujtami'atan, selamat dari susah dan beratnya kalimat-kalimat ketika disebutkan, ketika diucapkan secara mujtami'at. Ya. Yani sulit, selamat dari kesulitan untuk diucapkan ketika dikumpulkan kalimat-kalimatnya. Juga selamat kalam tersebut dari dha'fut ta'lif, juga selamat dari at-ta'qid, apakah al-lafzi ataupun al-ma'nawi, tinggal di meroja kembali. Iya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya ya, kalam yang baligh adalah kalam yang mesti fasih, Iya, mesti fasih. Adapun kalam yang fasih tidak mesti baligh. Ya, karena kalau ada satu kalam yang baligh, kalau ada satu kalam yang fasih tapi diucapkan tidak sesuai dengan kondisi keadaan, maka dia dikatakan fasih tapi tidak dikatakan baligh. Ya. Atau disimpulkan, bisa disimpulkan bahwasanya semua kalam yang baligh maka mesti fasih dan tidak sebaliknya, yakni tidak mesti bahwasanya kalam yang fasih itu baligh. Kemudian katanya wal halu wa yusamma bil maqam. Wal hal ini menjelaskan makna definisi di atas tadi. Ya, mutabaqatuhu li muqtada al hal. Kalam yang baligh adalah kalam yang mencocoki keadaan. Ya, mencocoki keadaan atau keadaannya menuntut. Ya, keadaan yang tepat, situasi yang pas. Makna al-hal adalah wa yusamma bil maqam. Kadang juga al-hal disebut dengan al-maqam. Kita sering mendengar kaidah likulli maqam maqal. Pada setiap maqam ada maqal, ucapan. Yani pada setiap keadaan ada ucapan yang pas untuknya. Apa itu al-hal? Ya, apa itu al-hal, yang mana apabila kalam itu sesuai dengan al-hal, ya, kemudian fasih, maka dikatakan kalam yang baligh. Al-hal adalah al-amru al-hamilu lil-mutakallimi 'ala an yurida 'ibaratuhu 'ala an yurida 'ibaratuhu 'ala suratin makhsusah. Hal adalah al-amrul hamil, perkara yang menjadikan si pembicara mendatangkan ucapannya di atas bentuk tertentu. Ya, keadaan ataupun perkara yang membawa si pembicara untuk mendatangkan ungkapannya di atas bentuk tertentu. Ya, nanti akan lebih jelas dengan contoh. Wal muqtada, adapun al muqtada tadi kan disebutkan makna balaghatul kalam adalah mutabaqatuhu li muqtada al hal. Ya, kecocokan kalam tersebut ya dengan muqtada al hal. Keadaan yang menuntut. Makna al-muqtada adalah wa yusamma al-i'tibara al-munasib. Al-muqtada juga kadang disebut dengan istilah al-i'tibar al-munasib, pandangan yang cocok, sudut pandang yang tepat. Al-muqtada adalah huwa surah al-makhsusah allati turadu 'alayha al-'ibaratu. Surah, bentuk yang khusus yang ungkapan itu didatangkan ya atasnya. Surah yang khusus, bentuk yang khusus yang ungkapan itu turadu 'alaiha ya, didatangkan ya padanya. Lihat dengan contoh akan semakin jelas apa itu al-hal, apa itu al-muqtada. Misalnya sebagai contoh al-madhu, ya al-madhu halun yad'u li irad al-ibarati 'ala surati al-itnab. Contoh al-madh pujian, maka pujian adalah hal atau maqam, yang mana pujian ini yang dia merupakan hal yad'u li irad al-ibarati 'ala surati al-itnab, menuntut ya untuk didatangkan ungkapan atas satu ungkapan ala suratil itnab, di atas surah bentuk itnab, panjang lebar. Jadi kalau maqamnya ya keadaannya adalah keadaan kita sedang memuji, maka muqtadanya ya konsekuensinya adalah kita mendatangkan ungkapan, satu ungkapan dengan surah bentuk yang itnab, panjang lebar. Ya. Jadi kalau kita hendak memuji, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atau memuji orang-orang yang pantas dipuji, kemudian berarti ini halnya, keadaannya, maqamnya, pujian. Kemudian kita mendatangkan ungkapan dengan bentuk yang panjang lebar, kemudian kalamnya fasih, berarti kalam kita baligh, ya. Kemudian juga dzakaun wa dzakaun wa dzakaul mukhatabi halun yad'u li iradiha ala suratil ijaz. Kecerdasan orang yang diajak bicara ini pun hal, ya, keadaan, maqam, ya, kondisi yang mana yad'u li iradiha ala suratil ijaz, ya, ini menuntut untuk kita mendatangkan satu ungkapan dalam bentuk yang ringkas. Ya. Jadi kalau kita mengajak bicara orang yang cerdas, ya, berarti dengan ini kita mengetahui dia keadaannya orang yang cerdas. Maka agar kalam itu baligh, hendaknya ungkapan yang kita sampaikan kepada orang ini adalah dalam bentuk ungkapan yang ringkas, karena dia orang yang cerdas. Ya, dengan bahasa yang ringkas dia bisa faham. Ya. Fakullun min al-madhi wa dzaka'i halun, maka setiap dari al-madh, pujian, wa dzaka' dan kecerdasan ini hal namanya, keadaan ataupun maqam. Kemudian wa kullun min al-itnabi wal ijazi muqtadan. Kemudian masing-masing dari itnab mengungkapkan sesuatu dengan panjang lebar, ya, wal ijaz dan ringkas, ini namanya muqtadan. Ya, muqtadan. Wa iradu al-kalami ala surati al-itnab aw al-ijaz mutabaqatun lil muqtada. Maka mendatangkan satu kalam di atas bentuk panjang lebar ataupun ringkas, maka ini mutabaqatun lil muqtada, disesuaikan dengan al-muqtada. Ya, disesuaikan dengan al-muqtada. Ini kondisi yang menuntut, keadaan yang menuntut. Contoh yang lain, ya, apabila kita menyampaikan berita kepada seorang yang benaknya kosong dari berita, dari hukum, maka kita sampaikan, ya, dengan kalam yang tanpa taukid, seperti dikatakan Zaidun qa'imun. Kita sampaikan kepada orang yang keadaannya benaknya kosong. Ya. Maka disampaikan khabar tanpa taukid Zaidun qa'imun. Ya. Ini pas tepat. Kalamnya berarti baligh. Adapun kalau orang yang kita sampaikan kepadanya berita adalah orang yang ragu dengan berita yang akan kita sampaikan, maka agar kalam itu baligh, maka kita tambahkan pada kalam tadi taukid, ya, cukup dengan satu taukid, seperti dengan dikatakan inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid sedang berdiri, dikasih inna, ini cocok, ya, kalam ini cocok, ini muqtada, ya, muqtada, ya, ini yang menuntut agar kalam tersebut ditaukidi dengan inna. Yaitu apa yang menuntut kalam tersebut ditaukidi dengan inna, ya, ini keadaan orang yang kita ajak bicara, dia ragu dengan berita yang kita akan beritakan, maka kita tambahkan inna, inna zaidan qa'imun. Kemudian juga apabila ternyata orang yang kita kasih berita adalah orang yang tidak percaya atau menentang berita yang kita beritakan, maka konsekuensi dari kalam yang baligh adalah kita taukidi dengan dua taukid atau lebih. Kita tambahkan lagi taukidnya. Seperti dengan dikatakan inna zaidan laqaimun. Sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Ya. Sebagaimana dicontohkan juga oleh Ibnu Asyur di dalam kitabnya Mujazul Balaghah dengan satu ayat ataupun dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya kepada kaum yang mereka mutaraddid, ragu dengan berita yang disampaikan oleh para utusan, maka dikatakan oleh utusan-utusan yang Allah kirim kepada mereka, inna ilaikum mursalun, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian diutus. Di sini ada taukid dengan satu taukid inna ilaikum mursalun. Kenapa? Karena halnya, kondisinya menuntut untuk ditaukidi. Kenapa? Karena yang diajak bicara adalah orang yang ragu. Ya, tatkala mereka disampaikan berita ini inna ilaikum mursalun, menentang, tidak percaya, maka Allah kirim kembali utusan berikutnya. Lihat, ya, ditambahkan di situ taukidnya, ya, taukidnya ditambahkan, ya, dengan ucapan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para utusan itu berkata, Rabbuna ya'lamu, Rabb kami mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami kepada kalian diutus. Ada inna, ada lam, taukid lamursalun. Apalagi disebutkan Rabbuna ya'lamu, ini juga taukid berikutnya. Kemudian juga ditambahkan lagi ilaikum, di situ ilaikum jarun wa majrur muta'alliq dengan mursalun. Didahulukan dia untuk taukid pula. Ini kalam yang sangat baligh. Kenapa? Ya, karena di situ banyak taukid dengan inna, dengan lam dan yang lain sebagainya. Ya, dengan rabbuna ya'lamu, dengan ilaikum didahulukan. Ini sangat baligh karena yang diajak bicara adalah kaum yang menentang, yang tidak percaya dengan berita yang dibawa. Nah, itu. Ya, di antara contoh dari al-hal dan muqtada, ya, al-hal dan muqtada. Dahulu ada seorang yang namanya Al-Kindi berkata kepada Al-Mubarrid, seorang ahli nahu yang masyhur. Kata Al-Kindi ini, "Inni ajidu fi kalamil Arab haswa." Aku mendapati pada ucapannya orang Arab ada kalimat yang tidak berfaedah gitu. Apa itu, kata Al-Mubarrid? Maka kata Al-Kindi, yaitu mereka orang Arab berkata Abdullah qa'imun. Juga mereka berkata inna Abdullahi qa'imun. Juga mereka berkata inna Abdullah la qa'imun. Bukankah maknanya satu, katanya? Kata Al-Mubarrid, tidak. Tidak sama maknanya antara tiga ungkapan tadi. Yang pertama, Abdullah qa'imin ikhbar, pemberitaan, murni pemberitaan. Yang kedua, inna Zaidan qa'imun, itu adalah al-jawab. Ya, ini jawaban atas orang yang ragu. Ya. Adapun yang ketiga, inna Zaidan laqa'imun, itu raddun ala munkir, bantahan atas orang yang mengingkari berita tadi. Ya. Jadi pada contoh ini, atau contoh yang baru yang kita lewatkan, maka kita mendapati bahwasanya khali adzihn, seseorang yang kosong benaknya dari berita, ini keadaan. Ini keadaan yang mengharuskan untuk kita apa? Mencukupkan. Ya, kalam itu tanpa taukid. Kemudian juga ketika kita mendapati orang yang kita ajak bicara adalah ragu, ini pun keadaan berikutnya. Maka ini menuntut untuk kita mentaukidi kalimat dengan huruf taukid. Juga kalau kita mendapati orang yang kita ajak bicara adalah orang yang menentang, ini satu keadaan yang menuntut untuk kita menambahkan penekanan demi penekanan dalam kalam. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa balaghatul mutakallim malakatun yuqtadaru biha ala ta'biri anil maqsudi bikalamin balighin. Balaghatul mutakallim, balaghahnya seorang pembicara adalah malakatun yuqtadaru biha ala ta'biri anil maqsudi bikalamin balighin. Kemahiran, kecakapan, kemampuan yang dengannya seseorang mampu untuk mengungkapkan maksud hati dengan kalam yang baligh. Ya, kalam yang baligh tadi yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama fasih, yang kedua mencocoki situasi dan kondisi, mencocoki keadaan. Ya, cocok, ya. Fi ayyi ghoradin kan, untuk tujuan apapun, untuk pujian, cercaan, ya, ataupun yang lain sebagainya. Banyak tujuan-tujuan dari kalam itu kan, banyak. orang berbicara tentunya punya tujuan. Wa yu'rafu at-tanafuru bidzauqi. Kemudian kata al-musannif at-tanafur, tanafur ya, itu diketahui dengan adz-dzauq, perasaan yang itu dihasilkan dengan belajar dan banyak berlatih. Kita mengetahui ya satu kalimat ini tanafur, sulit dan berat ucapkan oleh lisan, ya dengan kita melatih dzauq kita. Ya, melatih dzauq kita dengan kita memperbanyak ya membaca kalam al-Arab ataupun tanafur al-kalimat yang sudah kita lewatkan. Itu diketahui dengan adz-dzauq. Wa mukhalafatul qiyasi bisorfi, dan juga penyelisian terhadap qiyas itu diketahui dengan ilmu sorof. Ya, sudah lewatkan buq, buq kalau dijamakkan dengan buqat itu menyelisih qiyas. Wa dha'fu ta'lifi wa taqidu al-lafzi bin nahwi, adapun kelemahan dalam penulisan dan juga ta'qid, kesamaran, ketidakjelasan pada lafaz itu diketahui dengan nahu. Wal gharabah, dan kalimat-kalimat yang asing diketahui dengan bikathratil ittila'i ala kalamil Arab, dengan memperbanyak membaca ucapannya orang Arab. Wa ta'qidu al-ma'nawi bil bayan, adapun at-ta'qid ketidakjelasan makna itu diketahui dengan ilmu bayan yang insyaallah akan kita lewatkan sebentar lagi. Wal ahwalu wa muqtadiyatuha bil mani, kemudian keadaan-keadaan dan muqtadiyatuha dan apa yang dituntut oleh keadaan-keadaan ya seperti di idnab, ijaz, adanya taukid, ini diketahui dengan ilmu ma'ani ya, dengan ilmu ma'ani. Fawajib ala talibi al-balaghati ma'rifatul lughati was-sarfi wan-nahwi wal-ma'ani wal-bayani, maka wajib bagi para penuntut ilmu balaghah untuk dia mengerti lughah, sharaf, nahwu, ilmu ma'ani dan ilmu al-bayan, yang itu al-ma'ani wal-bayan akan dibahas di kitab ini. Maka wanihi salim al-dhawqi, bersamaan dengan dhawqnya dia selamat ya, nalurinya bagus ya. Kathira al-ittila'i ala kalamil Arab, banyak membaca ucapannya orang-orang Arab yang fasih ya, orang-orang Arab terdahulu ya. Kemudian kita lihat syarahnya dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-syarhu قوله والبلاغة في اللغة, البلاغة في اللغة adalah والبلاغة في اللغة, kata beliau الشيخ هنا سقط شيء من الفصاحة, di sini gugur satu pembahasan dalam الفصاحة, yaitu apa, فصاحة الكلمة, kefasihan kalimat, itu tidak dibahas di dalam البلاغة ya. Jadi البلاغة tidak membahas kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Ya li'annal balaghata la takunu illa fi kalamin murakkabin bi khilafi al-fasaha. Karena al-balaghah ya tidaklah terjadi, tidaklah ada pembahasannya kecuali pada kalam yang murakkab, pada jumlah mufidah. Bi khilafi al-fasaha, berbeda dengan fasaha. Al-fasaha pembahasannya pada kalimat-kalimat, kemudian jumlah-jumlah mufidah dan juga pada al-mutakallimnya, pembicaranya. Adapun al-balaghah pembahasannya pada al-kalam dan juga si pembicara. Lidzalika asqathuna fasahata al-kalimah, oleh karenanya di sini musannif menggugurkan pembahasan tentang fasaha al-kalimah. Walakin ma'a dzalika labudda an yakuna al-kalamu al-balighu fasiha. Ya, meskipun demikian mesti tetap yang namanya al-kalam al-baligh itu harus fasih. Harus fasih. Ya, harus fasih apa? Lafad-lafadnya, kalimat-kalimatnya dan juga susunannya. Ya, fal fasahatu mulazimatun lana fi kulli syai, maka fasaha melazimi kita pada segala keadaan. Iya, pada segala keadaan. Idza faqadatil fasahatu faqadatil balaghah. Kalau tidak ada fasaha, ya jelas tidak ada balaghah. Iya. Wa in faqadatil balaghah, Alaik. Jadi kalau tidak ada fathah, tidak ada balaghah. Iya. Karena tadi sudah lewat balaghah, syaratnya fathah. Wa in faqadatil balaghah, tapi kalau tidak ada balaghah, ya kalau tidak ada balaghah, faqad tufqadul fathah, maka kadang fathah juga tidak ada. Wa qad la tufqad, dan kadang fathah tetap ada, tidak hilang gitu. Ya, tidak hilang. Karena sudah lewat tadi, ya. Cakupannya fasoha itu ada yang mencakup. Jadi fasoha mencakup kalam yang baligh dan kalam yang ghairu baligh. Ya. Sehingga kalau fasoha enggak ada, yang enggak ada balaghah. Adapun kalau balaghah tidak ada, ya maka mungkin fasoha tidak ada, mungkin ada gitu. Insyaallah ini jelas ya. Ada satu kalimat yang dia fasih gitu. Fasih dari sisi tanafur al-kalimat tidak ada, dhafu ta'lif tidak ada, dari sisi ta'qid pun tidak ada. Cuma kalam tersebut disampaikan pada keadaan yang tidak pas, tidak cocok, maka itu tidak baligh, hanya fasih saja. Ya. Semoga bisa difahami. Kemudian qauluhu mutabaqatuhu li muqtada al-hal. Ya, ucapan musannif ketika menjelaskan makna balawatul kalam adalah kecocokan kalam tersebut dengan keadaan yang menuntut. Hadhihi muhimmatun jiddan. Ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Wahia minal hikmah, dan itu termasuk hikmah. Ya, ini kita mengucapkan satu ucapan, satu ungkapan sesuai dengan keadaan yang menuntut. Ini sesuai dengan hikmah. Lau ru'aita insanan rabbana mutakaddiran ta'ban, seandainya engkau melihat seorang yang marah, sedang marah, keruh hatinya, capek dan lelah, hal turidu alaihi minal kalami ma yaziduhu ghamman wa hamma, apakah kamu akan mendatangkan kepadanya satu kalam yang akan menambah dia berduka dan sedih? La, la yumkin, ini tidak mungkin. Hadhihi laysat balaghah, ini bukan balaghah. Ada orang lagi marah, ya, lagi hatinya keruh, sedih, lelah, capek, kemudian kamu sampaikan kepadanya ungkapan yang menambah sedih, ini bukan balaghah. Innama tukhatibuhu bima taqtadhihi haluh, tentunya kamu akan mengajak dia bicara dengan keadaan yang menuntutnya, yang sesuai dengan keadaan dia. Diucapkan, disampaikan kepadanya kalimat-kalimat yang menghilangkan kemarahannya, kesedihannya, atau mengurangi minimalnya. Qauluhu ma'a fasuhatihi, kemudian ucapan al-musannif bersama dengan fasihnya kalam tersebut. Diucapkan kalam tersebut sesuai dengan keadaan yang menuntut, di sisi lain fasih juga. Wa huwa la yakunu fasihan illa bi fasahati kalimatih. Ya, satu kalam tidak dikatakan fasih kecuali dengan syarat kalimat-kalimatnya fasih. Ya, sehingga pembahasan al-fasahah yang telah lewat itu tetap ya dipakai, terus berkait. Ya. Kemudian qauluhu li'iradiha, ya li'iradiha, pada itu li'iradi al-ibarah ala surati al-itnab, lihat. Ya. Maksud dari li'iradiha ya iradi al-ibarah. Ya. Keadaan yang menuntut untuk satu ungkapan itu disampaikan. Ya. Kemudian qauluhu lil muqtada, ucapan al-musannif lil muqtada, ya sesuai dengan kondisi yang menuntut, keadaan yang menuntut, waktu dan tempat yang sesuai, yang menuntut datangnya satu ungkapan. Ay li muqtada al-halil insan, ya. Ay li muqtada al-hal, yakni sesuai dengan muqtada al-hal, keadaannya menuntut, ya. Al-insanu dzaki, orang yang cerdas, hal yahtaju an turaddida alaihi al-kalama, apakah butuh, apakah perlu untuk kamu mengulang-ulang kepadanya al-kalam, wa tutawwil lahu al-kalam, kemudian memperpanjang kepadanya kalam? La, tidak tentunya. Kenapa? Li'annahu dzaki, karena dia cerdas. Ya. Lau turaddida alaihi intaqadaka, seandainya kau mengulang-ulang ucapanmu kepada orang yang cerdas, niscaya dia akan mengkritikimu. Iya. Kenapa engkau mengungkapkan ungkapan seperti ini? Saya sekali saja sudah paham gitu. Kenapa engkau sampaikan ungkapan ini berbelit-belit gitu? Wa fi hali al-madhi tawil al-ibarata, dan ketika engkau sedang memuji, Maka tawil al-ibarah, panjangkanlah silakan ungkapannya, kalimatnya. Aksir minal madh, silakan diperpanjang pujiannya. Walidzalika tajidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina yas'alullah yas'alu bi itnabin wa tatwil. Oleh karenanya kamu dapati bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika meminta kepada Allah, beliau meminta dengan itnab, kalam yang panjang, wa tatwil, panjang lebar. Kalam yang panjang lebar. Allahumma ighfir li dhanbi kullihi diqqihi wa jillihi alaniyatihi wa sirrihi wa awwalihi wa akhirihi. Juga contoh Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Kullu hadhihi itnab. Semuanya ini adalah doa yang berisi kalam yang itnab, lebar. Ya. Kenapa? Li'anna al-maqam yaqtadhihi, karena maqamnya, keadaannya menuntut untuk didatangkan kalam tersebut secara panjang lebar. Idz annaka tukhatib man, karena kamu sedang menginjak bicara siapa? Ya, dengan doa tadi. Tentunya tukhatibu ahabba man tukhatibu. Engkau sedang mengajak bicara zat yang paling kamu sukai untuk diajak bicara. Iya. Yaitu huwallahu azza wa jalla, itu Allah azza wa jalla. Kemudian juga pada contoh doa al-mayyit dikatakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Di situ ada tatwil, ada itnab. Ma'annahu yughni an kulli hadha, padahal ya bisa tercukupi doa ini dengan doa yang ringkas, tapi cakupannya sama. Yaitu dengan dikatakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Itu maknanya seimbang dengan yang di atas, yang panjang lebar. Kenapa? Li'anna kullaha ula'i, karena mereka yang dirinci dalam doa di atas tadi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina ila akhirihi, semuanya imma ahya wa imma amwat. Kalau bukan orang yang hidup, ya orang yang mati. Ya. Falikulli maqam maqal. Tapi pada setiap maqam ada maqal. Karena di sini maqamnya doa, menuntut untuk ditatwil, untuk dirinci. Ya. Dan semakin doa itu semakin banyak, Allah semakin suka. Ya. Laukulta lidhakin, seandainya kamu berkata kepada orang yang cerdas, kum, kum, kum. 3 kali diulang. Kum, kum, kum. Fasayakulu ana balid, turaddidu alaiya kalimatu kum. Apakah saya orang yang bodoh, dungu, sehingga kamu mengulang-ulang kalimat kum kepada saya? Ana lau uridu ana kum, kum. Terus saya kalau mau berdiri, berdiri nanti juga. Lakin la sam'an wa la ta'an. Tapi tidak, saya tidak mau mengikuti perintahmu. Ya, tidak mau dengar dan taat. Ya. Malah si orang yang cerdas ini marah, tidak mau. Ya. Apa, mengamalkan perintah tadi. Karena sebab ia diperlakukan seperti orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang malas. Ya, ya cukup dulu sampai di situ. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.